Boss Mau Mirip Remake. Walaupun ninja gak boleh pilih Vespa, iwah jatuh cinta biar tak ada yang punya. Masukes nungguin tutup tamar kompondo. Put your hands up everybody, for Adina Chiba. Remake.